الحمد لله الحمد لله الذي تفرد بالبقاء والقدم وتفضل علينا بالإيجاد من الأدم واتبع ذلك بنعمة الإمداد من خزائن الجود والكرم وأكملها بنعمة الإسلام الذي هي أعظم النعم وجعلنا خير أمة أخرجت للناس من سائر الأمم فسبحان الله لا نهتي ثناءه كم يسر وآلهم وعلم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلو بها الهمم وتزكو بها الشيم وتغفر بها الكبائر واللمم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الأكرم والرسول الأعظم أرسله الله إلى كافة العرب والعجم بالهدى ودين الحق وشرع الأقوام صلوات الله وسلامه على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه معادن الفضل والكرم وينابع العلم والحكم ما جرى قلم ونصب الحكم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir diwajibkan untuk menjauhi segala macam maksiat, baik dosa kecil maupun dosa besar. Begitu juga sebagaimana di bulan mulia ini, yaitu bulan Dzulhijjah, yang baru kemarin kita melaksanakan sholat Idul Adha. Berikut di bulan yang mulia ini pula Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pelaksanaan ibadah haji sebagai peringatan agar kita kaum muslimin semakin dekat dan juga semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perintah-perintah Allah yang lainnya seperti sholat, puasa, zakat, serta amalan-amalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang sunnah ataupun yang wajib, yang kecil ataupun yang besar, seperti masuk masjid, keluar dari masjid, masuk kamar mandi ataupun keluar dari kamar mandi, memakai pakaian, mengendarai kendaraan, akan tidur, dan semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, ada doa dan aturan-aturan tertentu. Itu semua tujuannya agar kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah dan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suci Al-Qur'an, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali menciptakan manusia dan jin kecuali untuk bertakwa, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah kepada Allah tidak semudah yang kita harapkan, tapi butuh perjuangan dan pengorbanan sebagaimana yang banyak dikutip dalam ayat suci Al-Qur'an. Lihatlah bagaimana perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam untuk menyembelih anaknya yang hari-hari ini kita peringati, yaitu Idul Kurban, karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin, yang artinya maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup, berusaha bersama Ibrahim, maka Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Maka ia menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan padamu. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tidaklah kita melihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memanggil anaknya dengan sebutan, "Ya Bunaya, wahai anakku yang tersayang." Tidaklah kita melihat Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada anaknya dengan hati-hati, "Cobalah pertimbangkan bagaimana pendapatmu tentang mimpiku itu." Tidakkah kita memahami bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembunyikan pergolakan besar yang berkecamuk di dalam relung hatinya? Tapi lihatlah betapa agung keteguhan hati sang anak, masih sanggup menjawab dengan tenang dengan pertanyaan berat ayahnya tadi. Dia menjawab, "Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu." Dan betapa tegarnya sang anak ketika ia mengatakan lagi, "Niscaya akan kau dapati, aku termasuk orang-orang yang sabar." Itulah momentum pengorbanan paling akbar dalam sejarah kemanusiaan, dan itulah momentum kebesaran dalam sejarah kemanusiaan. Maka dengarkanlah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Allah Ibrahim, "Wa idtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz-zalimin." Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, yaitu dengan perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikan imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan aku mohon juga pada keturunanku." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim." Dan dengarkan pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadzkur fil kitabi Isma'ila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Yang artinya, "Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah orang yang benar janjinya, dan dia seorang rasul dan nabi." Masyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah kisah pengorbanan itu mengalir dalam sejarah kemanusiaan, sebab dalam aliran sejarah itu hanya darah dan air mata, tapi itulah yang dapat mengantar setiap pribadi menuju menara kebesaran dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah akhirnya pengorbanan menjadi kisah dan sejarah panjang yang mengalir deras hingga pada muara keberhasilan sejarah kemanusiaan. Lihatlah betapa mirisnya perasaan ibunda Nabi Musa alaihissalam saat ia memutuskan untuk melepaskan bayi laki-lakinya terapung di atas sungai karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Id auhayna ila ummika ma yuha anikdi fihi fit tabuti ma faqdi fihi fil yami falyulkihi al yamu bis sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaitu alayka mahabbatan minni walitasna ala aini. Yang artinya, yaitu ketika kami menghilangkan kepada ibumu, yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan, yaitu letakkanlah ia, yaitu Musa, di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai Nil, maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh dan dibawa pengawasanku. Lihatlah bagaimana Nabi kita Habibun al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus berkorban demi dakwah karena Allah Subhanahu wa taala, selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari berjuang hidup mati untuk umat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana sahabat-sahabat beliau yang mengorbankan jiwa, raga serta harta mereka, kaum muhajirin harus meninggalkan tanah kelahirannya yang mereka cintai, anak, istri serta semua harta benda mereka demi mempertahankan dan melebarkan sayap agama Islam. Lihat pula bagaimana orang-orang Ansor yang di Madinah yang harus menyambut saudara-saudara mereka kaum muhajirin dari Mekah datang kosong tanpa membawa harta mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk kaum muhajirin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Yang artinya juga bagi orang-orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itu ialah orang-orang yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam jiwa kita mungkin tersimpan satu pertanyaan, mengapa kita sebagai umat Islam harus berjuang dan berkorban? Tidak bisakah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita tenang, di mana manusia hanya menyembahnya semata, di mana manusia hanya punya satu agama, di mana manusia tidak berbeda dalam pikiran, jiwa dan watak, di mana dunia ini menjadi taman yang sangat indah? Begitulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan hakikat ini, yaitu hidup sepenuhnya hanyalah ujian semata dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya ada jalan yang harus dipilih oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan perjuangan, kesabaran dan selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para nabi-nabi terdahulu dan sahabat-sahabatnya telah menggariskan jalan kemenangan itu pada kita, bahwa harga yang harus dibayar untuk itu adalah pengorbanan. Dan kita kaum muslimin yang kini terpuruk dalam semua bidang kehidupan, kalah dalam teknologi, ekonomi dan yang lainnya, dan harus rela untuk hanya di pinggiran sejarah, harus benar-benar menyimak pelajaran dan selalu harus berjuang untuk agama ini dan berusaha agar menjadi hidupnya lebih baik daripada sebelumnya dengan sebaik-baiknya. Sebab Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, generasi terakhir umat Islam tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang telah menjadikan generasi pertama baik. Seorang sastrawan muslim, Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i mengatakan juga, sesungguhnya kemenangan dalam perjuangan hidup tidak diperoleh dengan harta dan kekayaan dan kesenangan saja, tapi dari perjuangan keras, ketegaran dan kesabaran. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah, mereka yang melaksanakan ibadah haji, dan mereka meninggal dunia kejadian yang kemarin, mudah-mudahan menjadikan haji mereka syahid. Dan kemudian yang insya Allah yang masih sehat, masih hidup, mereka pulang membawa menjadi haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu إنه هو السميع البصير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا معشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واحذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أجل وأكبر.